kasih walau sungan siko parantaparan maning hanggawe atin riko maki mangimang sing kelem telikas nopo welas iso. Langit hang tadi saksi, bumi melunya seni, suci lan putih, tulus lan ikhlasi, walasungnya.